Lalulah nak, lalulah sayang. Pijangkan mata ayah dendangkan. Usahlah buyung menangi, urang panangi lambe gadang. Usahlah buyung menangi, urang panangi lambe gadang. Ayah jubundo, lahialah buyung dengan kuasa. Kok bulin pinta jo pinto, dalalah pitaruh ayah jubundo. Rajinlah nak mengaji jo sumbayang, sanjungan ayah, sanjungan urang. Lalu lalu nak, lalu lalu sayang, capeklah buyung gadang. Lalu lalulah nak, lalulah sayang. Pijangkan mata ayah dendangkan. Usahlah buyung menangi, urang panangi lambe gadang. Lahialah buyung dengan kuasa. Kok bulin pinta jo pinto, dalalah pitaruh ayah jo bundo. Nyampang isu buyung. di sana.